Tapi Nabi katakan alaiha, yang menunjukkan bahwa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling paham sunnah Rasulullah sallam, mereka terapkan dalam hidup dan kehidupan mereka dan mereka dakwakan, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu addu alaiha, tidak alaihima. Ini hikmah yang besar sekali, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak tertipu dengan perkataan Khawarij yang membawakan ayat Al-Quran untuk memperkuat, mengkokohkan mazhabnya. Ali mengatakan kalimatu haqqin, yang kau bacakan, engkau bawakan adalah kalimat yang hak, Al-Quran Al-Karim, urida bihal batil. Oh, luar biasa ya. Ini luar biasa betul. Ini pemahaman yang sangat tinggi sekali. Karena al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Di sini sering tertipunya kita. Jadi orang bawakan ayat, bawakan hadis, tapi disesuaikan dengan pemahamannya. Sehingga kita sangka mereka ayat Quran dan hadis haqqun. Tapi orang yang membawakannya belum tentu berada pada hak. Seperti tadi saya kata. Contoh tadi hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pernahkah ada seorang sahabat selama perjalanan mereka, perjalanan kehidupan sahabat itu kan lama setelah Nabi, 100 tahun satu abad. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Perjalanan sahabat sampai 1 tahun. Sampai 100 tahun. Berarti sampai tahun 110 atau 110 Hijriah. Maka setelah 110 Hijriah, 111 Hijriah, tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Tidak seorang pun di antara mereka yang merayakan peringatan Maulid ini. Berganti dengan masa tabi'in. Berakhir pada tahun 170-an kurang lebih. Generasi ketiga datang, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik umatku dalam hadis yang derajatnya bukan hanya sahih saja, sahih mutawatir. Diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para a'immah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, banyak sekali. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain beliau SAW mengatakan yani khairu ummati, sebaik-baik umatku qarni, yang hidup di zamanku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, at-tabi'in. ثم الذين يلونهم, kemudian yang sesudah mereka, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik tidak pernah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh bin Ajaib tampil pada abad ke-15, orang membawakan hadis tadi, mengumumkan di atas mimbar atau dalam bentuk tulisan, dengan lisan dan tulisan mengatakan ini dalil untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Kalau kita mempergunakan dalil-dalil akliyah saja tanpa naqliyah, maka akan tertolak. Karena kalau saudara dihadapkan pertanyaan, manakah yang saudara akan ikuti? Sahabatkah atau orang ini? Tentu dengan cepat saudara akan jawab, saya sahabat. Itu dalilnya hadis, tetapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa tidak berada di atas sunnah? Karena pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan, yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwakan oleh beliau dan diajarkan, dipraktikkan dan didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian para tabi'in dan adnan tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah. Karena itu selama 300 tahun, 50 tahun atau 60, 360 tahun, tidak pernah kenal maulid. Bagaimana kaum muslimin akan mengenal ajaran yang seperti itu, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para asatidah yang saya muliakan, maka kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang di dalam kitab yang mulia. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan hampir di 40 tempat dalam Al-Quran, kurang lebih Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Di antara seperti firman Allah, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kamu, terimalah, dan apa yang beliau cegah, tinggalkan. Beri apa yang beliau larang, tinggalkan. Ada yang menarik tentang ayat yang mulia ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di kitab sahih keduanya, Abdullah bin Mas'ud menceritakan sebuah hadis melaknat orang-orang, wanita-wanita yang minta ditato. Jadi orang-orang yang mentato dan minta ditato, yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, yang merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah melaknatnya. Rasulullah s.a.w. melaknatnya. Lalu sampai kabar kepada seorang wanita bahwa Ibnu Mas'ud melaknat orang yang mengerjakan apa yang ia sebutkan itu. Saya mendengar engkau mengatakan bahwa engkau melaknat ini dan itu. Iya. Iya. Kenapa aku tidak melaknatnya padahal dia termaktub dalam kitabullah? Wa huwa fi kitabillah. Lihat, lihat. Perhatikan baik-baik. Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa fi kitabillah. Dia berada di kitabullah. Kalau saudara membuka lembaran ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, apakah saudara dapati larangan mentato? Enggak. Larangan mencukur alis? Enggak. Larangan mengkikir gigi? Tidak. Secara lafaznya. Oleh karena itu Ummu Ya'qub berkata kepada Ibnu Mas'ud, saya telah membaca kitabullah dari awal sampai akhir, saya tidak dapati. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau engkau betul-betul membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lihat ketinggian pemahaman para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan hubungan keduanya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar, berdalil dengan ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu untuk menerima seluruh hadis sahih yang datang secara terperinci yang secara letterlocknya tidak ada dalam ayat Al-Qur'an. Karena ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat berpegang dengan keumuman dan kemutlakan ayat untuk menerima seluruh hadis yang datang secara terperinci yang mengenai permasalahan yang tidak tersebut.